الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة أيها الأخوات، رحمكم الله جميعا. Masuk dalam bahasan baru dalam kitab kita, kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Aqidatul Salaf Ashabul Hadith yang ditulis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala, yakni dalam bahasan al-istiwa, bahasan al-istiwa, yakni Allah taala istiwa di atas arsy, di atas langit. Istiwa di atas arsy, di atas langit. Dan penulis di sini, yakni Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala, akan menuturkan kepada kita bahwa istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu ditetapkan oleh Al-Qur'an dan juga ditetapkan oleh As-Sunnah. Ditetapkan oleh Al-Qur'an dan ditetapkan oleh As-Sunnah. Jadi al-istiwa yang sering kita dengar di dalam bahasa Melayu, yakni bersemayam. Bersemayam. Jadi ini namanya terjemah. Kalau dah yang namanya terjemah, yang namanya terjemah apalagi yakni menyebutkan atau mengalih bahasakan, mengalih bahasa dari bahasa satu ke bahasa lain, belum tentu yakni mencakup bahasa yang sumbernya, yakni misalnya bahasa Arab dialihkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi belum tentu, tidak semestinya bahasa alihnya itu mencakup bahasa sumbernya. Apalagi bahasa Arab sangat luas, dan bahasa kita, bahasa Melayu itu yakni dibandingkan dengan bahasa Arab lebih, ruang lingkupnya lebih sempit. Dan diterjemahkan al-istiwa ini sebagai yakni bersemayam. Sebagai yakni bersemayam. Baik. Jadi kalau kita melihat yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan makna daripada istiwa secara bahasa, istiwa secara bahasa disebutkan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad dan dinukilkan oleh Al-Dhahabi dalam kitabnya Al-Arsh. Al-Imam Al-Dhahabi menukilkan pendapat Al-Khalil bin Ahmad di dalam kitabnya Al-Arsh. Yakni ketika beliau menyebutkan makna thumma stawa ila sama, jadi kemudian dia istiwa ke sama, ke langit. Jadi istiwa di situ katanya irtafa'a ila sama. Irtafa'a ila sama, yakni terangkat ke langit. Terangkat ke langit. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad. Kemudian juga disebutkan oleh yang lain berkaitan dengan istiwa, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Di dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah beliau menyebutkan juga berkaitan dengan makna istiwa ini. Katanya, lafzul istiwa fi kalamil arabi alladhi khatabana Allah taala bi lughatihim wa anzala biha kalamihi naw'an. Jadi lafaz istiwa di dalam kalam Arab, yakni di dalam bahasa Arab, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kita, apa maknanya mengkhitab? Melawan, lawan bicara, maknanya itu khitab, yakni berbicara dengannya. Yakni bahasa Arab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Baik. dan wa anzara biha kalamihi, dan ya rahmukallah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya dengan bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, mengajak bicara kepada kita dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab, dan juga menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ini bukan berarti bahasa Allah bahasa Arab, tidak. Tapi dipilihnya bahasa Arab karena tentu ada mizat, keistimewaan-keistimewaan di dalam bahasa Arab. Baik, kata beliau rahmallahu taala, yakni lafzu istiwa tadi kita sebutkan, lafaz istiwa yang merupakan bahasa Arab. Kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kita, yakni berbicara dengan kita. Kemudian yakni menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, kata beliau, nau'an, ada dua macam. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kata beliau rahmallahu taala, fal mutlak, makna mutlak adalah ma lam yusil ma'nahu biharf. Ma lam yusil ma'nahu biharf, mithlu qawli ta'ala walamma balagha ashuddahu wastawa. Jadi apa yang maknanya tidak didahului oleh huruf, apa-apa yang maknanya tidak didahului oleh huruf, maknanya kalimat istiwa yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak didahului oleh huruf, sebab ada yang dia didahului oleh huruf, ada yang tidak didahului oleh huruf. Oleh sebab itu disebutkan di sini mutlak, mutlak. Jadi maknanya mutlak di sini umum, umum. Jadi apa makna umum? Makna umum adalah tidak didahului oleh huruf. Baik, contoh di sini dalam surah Al-Qasas ayat 14. Membuka surah Al-Qasas ayat 14. Al-Qasas ayat 14. Di situ walamma balagha ashuddahu wastawa. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Jadi tidak, jadi wastawa di situ istiwa juga maknanya. Apa artinya di situ? Al-Qasas ayat 14. Jadi di situ kalimat istawa tidak didahului oleh huruf. Maknanya di sini huruf al-mutaaddi, seperti huruf jar maksudnya. Tidak didahului oleh huruf, yang dimaksud adalah huruf jar. Kita mau tidak oleh ini? Walamma asyuddahu. Walamma balagha asyuddahu wastawa. Apa maknanya di situ? Dan setelah Musa cukup umur. Dan sempurna akalnya. Kami berikan kepadanya hikmah, kenabian dan pengetahuan. Baik. Jadi di situ disebutkan itu kisah Musa Al-Qasas ayat 14. Walamma balagha asyuddahu wastawa. Perhatikan dia punya huruf. Yakni Al-Qur'annya. Di situ tidak didahului oleh huruf, artinya huruf jar tidak ada. Jadi sebab itu maknanya di sini kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa hadha makna kamula wa tamma. Maka dalam mutlak ini maknanya adalah sempurna, sempurna. Jadi maknanya adalah sempurna. Sebab itu ayat itu tadi maknanya apa? Dan ketika dia balagha asyuddahu wastawa, sempurna akalnya. Disebut situ sempurna akalnya. Nah, maknanya di sini yang mutlak maknanya adalah sempurna. Karena apa? Karena kenapa disebut mutlak? Karena tidak didahului oleh huruf, yakni huruf jar. Jadi sempurna. Jadi maknanya, jadi tidak disebut istiwa. Jadi katanya di situ kalau kita lihat di situ, yakni huruf Arabnya juga istawa juga di situ. Walamma balagha asyuddahu wastawa. Nah, tidak kita artikan sebagai istiwa yang kita maksudkan dalam bab ini, tidak. Karena apa? Karena dia mutlak, umum. Karena dia tidak didahului oleh huruf jar. Baik, itu yang mutlak. Kemudian ada yang muqayyad, kata Ibnu Qayyim, yakni yang terikat. Tadi kalau yang mutlak ada yang umum, sekarang ada yang terikat. Ini yang terikat, kata beliau rahmallahu taala, yang terikat fa thalathatu adribin. Yang terikat ini ada tiga macam. Yang terikat, yang muqayyad, ada tiga macam. muqayyad bi ila, muqayyad bi ila, yakni diikat dengan ila, yakni kata-kata istiwa itu didahului oleh huruf jar yang berupa ila. Kita ketahui huruf jar itu banyak tuh ya. Jadi muqayyad ini kata beliau rahimallahu taala ada tiga macam di sini. Yang mengikat istiwa, artinya huruf jar yang mendahului huruf jar yang mendahului kata-kata istiwa ada tiga macam di dalam Al-Qur'an dikata Ibnu Qayyim. Yang pertama ila, seperti dalam contoh Al-Baqarah ayat 29. Al-Baqarah ayat 29. Tsummastawa ila sama. Tsummastawa ila sama ayat 29 dalam surah Al-Baqarah itu. Kata beliau rahimahullahu taala, wastawa fulanun ila saf wa ila al-ghurfa. Jadi wastawa fulanun ila safhi wa ila al-ghurfa, yani naik fulan naik ke atas saf, yani ke atas lantai, wa ila al-ghurfa atau ke bilik, menuju naik. Itu boleh juga diartikan naik juga di sini. Tsummastawa ila sama di dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Naik menuju. Ini bentuk atau macam yang pertama yang muqayyad. Muqayyad dengan huruf ila. Apa arti muqayyad? Terikat dengan huruf ila. Dengan mudahnya kita sebut apa? Ringkasnya, kata istiwa didahului oleh huruf jar yang berbentuk ila. Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah, tadi sudah Al-Baqarah, kemudian surah Fussilat ayat 11. Kata Ibnu Qayyim di sini, wa hadza bi makna al-ulu, yakni dalam surah Fussilat ayat 11. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhan." Tsumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhan. Jadi, tsumma stawa, kemudian dia istiwa ke langit. Apa makna istiwa di sini? Ini istiwa di sini muqayyad apa tidak? Naam, muqayyad. Kenapa? Karena ada huruf jar. Naam, karena ada huruf jar di situ. Jadi muqayyad dengan huruf jar. Jadi katanya di sini istiwa yang dimaksud dalam surah Fussilat ayat 11 katanya beliau, bi makna al-ulu war irtifa, yakni tinggi dan naik, tinggi. Bi makna al-ulu, tinggi. Bi makna al-ulu, tinggi. Jadi istiwa dalam surah Fussilat ini bi makna tinggi. Baik. Kemudian muqayyad yang jenis yang kedua. Itu muqayyad yang jenis pertama, muqayyad dengan ila, diikat dengan huruf jar ila. Baik. Kemudian ikatan yang kedua, huruf jar ala. Huruf jar ala. Huruf jar ala ini misalnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 13, litastawu ala zuhurihi, disebut di situ litastawu, istiwa juga di situ disebut. Surah Az-Zukhruf ayat 13. Juga disebut dalam surah Hud ayat 44. Hud ayat 44. Wastawat 'alal judi. Ini dalam kisah Nuh. Wastawat 'alal judi. Dalam surah Hud ayat 44. Kemudian surah Al-Fath ayat 29. Fastawa 'ala suqihi. Jadi semua itu ayat-ayat yang tadi, ayat-ayat yang menyebutkan istiwa tapi muqayyad diikat dengan huruf jar ala. Huruf jar ala tadi di awal diikat dengan huruf jar ila. Huruf jar ila ini Al-Fath ayat 29. Al-Fath ayat 29. Wa hadha aidan kata Ibnu Qayyim ma'nahu al-ulu wal-irtifa' wal-i'tidal bi ijma' ahli lughah. Ini juga maknanya kata beliau, al-ulu wal irtifa, tinggi. Tinggi wal irtifa, i'tidal, tinggi, kata beliau rahimahullahu taala bi ijma' ahli lughah, dengan kesepakatan ahli bahasa. Tinggi. Itu ikatan yang kedua. Ikatan yang ketiga, makruun biwawu ma'allati ta'addil fi'il ilal maf'ul ma'ah nahwa istawal ma' wal khashabah bima'na siwaha. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, makruun biwawi ma'ah. Jadi yang ini kata, yang ini dicontohkan dari bahasa saja, tidak dicontohkan dari Al-Quran. Jadi ikatan yang kedua adalah kata beliau, makrun bergandeng, bergabung dengan wawu, wawu yang bimakna dengan, wawu dengan bimakna dengan, wawu, huruf wawu dengan, ya, ya ini yang bermakna dengan. Contoh, sudah contoh baru insya Allah faham. Istawal ma wal khosyabah. Istawa disebut istawa, al-ma wal khosyabah. Apa makna istawa? Air dan khosyab dan kayu itu sama. Itu sama, bersama, bersamaan. Baik, yakni air dengan kayu bersama, bersatu. Bersama, bersatu. Jadi makna di sini adalah apa? Sawaha, yakni menyamakan. Menyamakan. Baik, jadi antum catat di situ. Yang ketiga, ikatan yang ketiga dari kata istiwa adalah dengan ikatan huruf waw yang bermakna menyamakan, yang maknanya adalah menyamakan. Itu tuh tulis. Yakni contoh misalnya istawal ma wal khosyabah. Istawa al-ma, al-ma dengan khosyabah itu istawa. Apa makna istawa di situ? Menyamakan, disamakan. Disamakan. Jadi ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam menerangkan kepada kita makna istiwa. Jadi kita ulangi dengan ringkasnya, istiwa di dalam bahasa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ada dua jenis, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak maknanya adalah tidak terikat dengan huruf. Tidak terikat dengan huruf, baik huruf jar atau huruf yang lain. Tadi kita sebutkan. Contoh dalam surah Al-Qasas ayat 14. Maka kalau dia mutlak di sini kata Ibnu Qayyim maknanya adalah kamula wa tamma, yakni sempurna. Yakni sempurna. Tapi berarti tidak tinggi, sempurna. Terus itu yang mutlak, ada yang muqayyad. Muqayyad ini ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Muqayyad yakni terikat dengan huruf jar ila yang maknanya adalah menuju naik. Baik, menuju naik, dan kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Kemudian juga di dalam muqayyad dengan huruf jar ila pun bermakna selain naik, baik, dia juga bermakna tinggi. Dia juga bermakna tinggi seperti dalam surah Fusilat ayat 11. Tadi kita sebut tsumma istawa ila sama, yakni al-ulu wal irtifa, tinggi. Kemudian yakni yang kedua, ikatan yang kedua adalah ala. Ikatan kedua adalah ala, huruf jar ala. Litastawu ala itu sudah kita sebutkan ayat-ayatnya, dan itu bermakna ulu, tinggi juga. Bermakna ulu, tinggi. Kemudian ikatan yang kedua diikat dengan huruf waw yang artinya disamakan. Yang artinya disamakan, yakni dalam contoh bahasa Arab istawal ma wal khasyabah, sama air itu dengan kayu, disamakan. Jadi apa namanya, dari sisi bahasa nih, dari sisi bahasa, baik, kata-kata istiwa sudah wadih dari sisi bahasa. Kalau sudah wadih, jelas dari sisi bahasa, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun wadih, jelas. Tinggal kita imani, dan kita tidak boleh yakni mentakwil, mentafsirkan dengan tafsiran yang lain-lain di luar bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar bahasa. Setelah itu, yakni untuk perhatikan baik-baik istiwa yang ada di situ, istiwa yang ada di makna-makna yang tadi, baik yang yakni muqayyad maupun yang mutlak, baik yang diikat dengan huruf jar ila, ala atau waw semua. Baik, itu semua adalah bentuk yakni bahasa. Kemudian apabila kita menjumpai kata-kata istiwa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus dimaknakan dengan makna bahasa yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nih makna bahasa itu kan banyak tadi. Paham enggak? Banyak. Terus kalau kita jumpai ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, pilih makna bahasa yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang di sini apa yang sesuai? Ulu wal irtifa, tinggi. Nah, tinggi. Oleh sebab itu, apa namanya dari sini kita ketahui makna istiwa. Makna istiwa itu yakni tinggi. Yakni tinggi. Dan nanti juga ada kita akan jumpai yakni bahasan tentang ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat istiwa, ada sifat ulu. Ini dua sifat yang lain. Tapi satu maknanya yang menunjukkan tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi terjemahan kata-kata yakni istiwa bersemayam, ya tentu bersemayam di atas ars, maksudnya di sini. Yakni kalau sudah bersemayam di atas ars berarti tinggi. Berarti tinggi. Jadi kalau misalnya sebab apa ahlu bid'ah biasanya orang-orang yang apa namanya mengingkari istiwa ini, dia yakni masuk dari sisi terjemah. Dia masuk dari sisi terjemah. Jadi kalau terjemahnya istiwa berarti itu menyerupai makhluk katanya. Jadi kita menerjemahkan istiwa yakni dengan apa? Dengan bersemayam. Nah, dari situ mereka masuk biasanya. Mereka masuk istiwa bersemayam berarti lebih kepada makhluk. Maka yang sahih kalau kita tengok dari bunyi bahasa ya tentu ilmu tinggi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy ya. Tsumma istawa 'alal arsy ar-rahman 'alal arsy istawa. Yani dalam ayat yang berkaitan dengan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Yani ar-rahman Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Nah, jadi kalau dah demikian maka untuk selamatnya kita sebut istiwa saja. Baik, kita sebut istiwa saja. Adapun misalnya terjemahnya bersemayam kita tidak salahkan. Baik, kita tidak salahkan, tapi dari situ dia bisa masuk. Apa namanya syubhat-syubhat mereka-mereka ini masuk. Lalu kalau ditanya apa makna istiwa tinggi. Nah, jadi kesimpulannya seperti yang kita baca-bacakan tadi daripada makna bahasa tinggi. Berarti Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya. Jadi apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala di situ wallahu a'lam, dia bersemayam atau dia diam wallahu a'lam. Tapi yang jelas dia tinggi di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya. Dan juga ini yang disebutkan oleh para ulama sebelum kita masuki apa bahasa rinciannya. Tadi kita sebutkan ada sifat ulu, ada sifat istiwa. Jadi istiwa ini biasanya di apa namanya dikaitkan dengan arsy, dikaitkan dengan arsy. Sebab itu kebanyakan ayat-ayat yang berkaitan dengan istiwa ini apa? Yakni dikaitkan dengan arsy. Yakni apa? Muqayyad dengan Allah, muqayyad dengan Allah. Jadi antum apa namanya pegang baik-baik yang apa arti bahasa yang tadi, ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Tadi kita sebutkan muqayyad itu ada tiga macam, ada muqayyad dengan ilah dan ala. Dan berkaitan dengan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu muqayyad dengan huruf ala, muqayyad dengan huruf ala. Maka muqayyad dengan huruf ala itu maknanya tinggi, itu maknanya tinggi. Baik. Jadi ada sifat istiwa. Sifat istiwa ada sifat ulu. Jadi apa dia punya perbedaan antara istiwa dengan sifat ulu ini? Jadi istiwa itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tinggi Allah Subhanahu wa taala. Al-ulu juga tinggi. Ini menunjukkan persamaannya. Tapi perbedaannya adalah istiwa Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Kalau sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Sudah kita sebutkan apa perbedaan sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah berkaitan dengan masyiah, berkaitan dengan kehendak. Berkaitan dengan kehendak. Kalau sifat dzatiyah tidak boleh terlepas, tidak bisa dilepaskan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat demikian. Nah, kalau kita tengok dari sifat istiwa, tadi kita sebutkan, para ulama menyebutkan sifat istiwa ini adalah sifat fi'liyah. Berarti sifat istiwa ini adalah sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya berkaitan dengan kehendak. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk bersemayam, dan kita tadi kita sebutkan, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk berada di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya, dia istiwa. Itu tidak. Tapi kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala pun sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tetap ulu, tetap tinggi. Kenapa? Karena sifat dzatiyah bagi Allah ulu. Nah, dinyambung perbedaan antara istiwa dengan ulu, karena istiwa tadi kita sebutkan tinggi, ulu juga tinggi. Ulu juga tinggi. Tapi sifat istiwa ini berkaitan dengan sifat fi'liyah. Tapi sifat ulu berkaitan dengan sifat dzatiyah. Berarti kalau boleh kita sebutkan, istiwa ini lebih yakni khusus, dan ulu lebih umum. Ulu lebih umum, dan nanti insya Allah kita akan kembali sebutkan berkaitan dengan perbedaan-perbedaan sifat ini. Kemudian juga yang kita ingin sebutkan ini adalah yakni salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang banyak diingkari. Oleh sebab itu Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimallahu taala menyebutkan ini dan memfokuskan pembahasan dalam bab ini. Jadi bahasan-bahasan yang ada di kitab ini, tentu kitab ini kitab yang kecil. Oleh sebab itu tidaklah merangkum seluruh bahasan. Jadi, sebab itu beliau rahimallahu taala pilih yang mana yang paling banyak, yakni pengingkarannya, yang banyak penyimpangannya. Di antaranya adalah istiwa. Istiwa di atas arsy, dan sebelumnya sifat kalam. Ah, itu kan sebelum ini adalah sifat kalam bagi Allah. Dan kita tahu bagaimana banyak penyimpangan-penyimpangan di situ. Habis itu di sini juga sifat istiwa plus sifat ulu. Jadi kalau sudah berbicara sifat istiwa, itu mesti berbicara sifat ulu. Mesti berbicara sifat ulu. Dan juga satu lagi sifat ru'yah. Sifat ru'yah, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ada bahasanya. Nah, dan juga sifat-sifat lain yang beliau akan bahas. Jadi sifat, tiga sifat ini yang paling banyak. Ini sifat kalam, sifat istiwa dan ulu, habis itu sifat ru'yah. Ini yang paling banyak menjadi perdebatan antara ahlu sunnah wal jamaah yang sahih dengan ahlu kalam. Macam yang kita bahas di, yakni sifat kalam, Jahmiyah lain, Mu'tazilah lain, Asy'ariyah pun lain, semacam itu. Begitu juga dengan istiwa di atas arsy. Istiwa di atas arsy, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Dan diterjemahkan bersemayam misalnya. Maka ini dari sisi kalau kita tengok, yakni orang-orang yang yang menyelisihi akidah Ahlussunnah dalam bab ini, dan yakni terutama di negeri kita banyak terpengaruh oleh akidah Asy'ari. Akidah Asy'ari dalam bab istiwa ini. Jadi kita sebutkan berkaitan dengan hal ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dah wadih, jelas, yakni menetapkan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan memaknakan sesuai dengan makna aslinya, yakni apa yang diketahui oleh bangsa Arab, yang mana Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Dan apa makna bahasa Arab terhadap istiwa tadi dah kita sebutkan. Yang muqayyad dan mutlak tadi kita sebutkan. Jadi ini kalau orang yang menyimpang dari makna istiwa, tadi kita sebutkan masing-masing mereka memiliki mazhab. Di antaranya berkaitan dengan istiwa, ya tentu sumber kenapa mereka yakni tidak mengakui sifat istiwa ini atau mentakwil sifat istiwa ini, tentu karena mereka ada kotoran dalam hati, yakni apa, takut menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dengan syubhat, misalnya kalau kita sebutkan Allah itu istiwa di atas arsy, berarti Allah memerlukan tempat. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerlukan tempat, berarti Allah Subhanahu wa taala memerlukan yakni bantuan, berarti Allah Subhanahu wa taala bukan suatu yang yakni yang kuat, suatu pencipta. Jadi kalau sifat-sifat yang demikian berarti menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pikiran mereka yang kotor tentunya. Tapi kalau pikirannya jernih, yang diisi dengan iman, maka tidak akan ada beban dalam menetapkan hal ini. Karena apa? Karena sesuai dengan makna bahasa dan makna istilah. Baik. Jadi di antaranya misalnya orang-orang yang misalnya yang mengatakan misalnya Allah di mana-mana, Allah di mana-mana. Ah, ini apa tujuannya? Tujuannya apa? Konon mereka ingin mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sempurna. Yani mereka menuduh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, menuduh Allah Subhanahu wa taala memerlukan tempat. Yakni apa? Sudah mengurangi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka yakni lari kepada mazhab yang mengatakan Allah di atas, Allah berada di atas atau berada di mana-mana. Nanti kita sebutkan ini adalah sebatil-batil, yakni perkataan sebatil-batil pendapat. Habis itu ada juga yang mengatakan dan ini disebutkan oleh apa dalam kitab Milal wa Nihal, dalam kitab Al-Milal wa Nihal kalangan apa nih Asy-Syahristani, katanya yang paling pertama mengatakan pendapat ini, kata beliau, adalah Husain bin Muhammad bin Abdullah An-Najjar. Ini orang yang pertama kali mengatakan Allah berada di atas, di mana-mana. Allah berada di mana-mana. Husain bin Muhammad bin Abdullah bin Najjar. Nah. Jadi dia juga termasuk dari golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, dan kita tahu apa namanya pendapat demikian juga banyak pendapat di negeri kita. Banyak pendapat di negeri kita karena terpengaruh mungkin dari yakni mazhab Asy'ari, dan kita ketahui mazhab Asy'ari ini awal-awalnya adalah mazhab Mu'tazilah yang terpengaruh dengan mazhab Mu'tazilah. Terus selanjutnya itu yang mengatakan Allah di atas di mana-mana. Ada juga yang mengatakan Allah itu tidak berada di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah. Dan ini pendapat Mu'attilah. Al-Mutakallimun Al-Mu'attilah, yakni Jahmiyah. Jahmiyah. Yang mana mereka menafikan sifat ini, yakni menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala ada berada di mana nih? Tidak berada di atas dan tidak, yakni tidak memiliki tempat, tidak memiliki tempat. Jadi semua ini ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, ini juga adalah pendapat yang keliru di dalam masalah ini. Jadi ini adalah pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak memiliki tempat, yakni maknanya apa? Mereka menafikan langsung sifat istiwa. Terus juga yakni mazhab-mazhab lain seperti mazhab Mu'tazilah, mazhab Asy'ari dan sebagainya, ini adalah mazhab yang mirip-mirip dengan mazhab yang semacam tadi. Dan juga didukung oleh mazhab siapa nih? Mazhab Ibnu Sina. Mazhab Ibnu Sina. Itu Ibnu Sina yang ahli kedokteran yang dibanggakan oleh kaum muslimin, yang tidak patut dibanggakan. Sebab apa? Ini ahli ilhad, mulhid dia. Jadi apa, kalau ditengok dari segi akidahnya, akidahnya batil, akidahnya batil. Jadi itu kalau dah akidahnya batil, tidak patut untuk dibanggakan. Walaupun ada misalnya sumbangsihnya gitu berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia, tapi itu tidak menjadi pujian bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau dah dia menyimpang dari segi akidah, maka khalas dia sama dengan orang-orang yang di luar Islam tentunya, yang memiliki sumbangsih di bidang dunia, tapi tidak kita lukanya nih, tidak kita puji-puji macam itu. Jadi Ibnu Sina juga, yang lain-lain dari tokoh-tokoh yang lain. Terus juga yang berkaitan dengan hal ini, tafsir daripada istiwa yang sangat masyhur sekali yang menyimpang adalah apa? Istaula. Istaula, yakni menguasai. Istaula, yakni menguasai. Jadi ahli-ahli takwil, ahli-ahli takwil baik di kalangan Asy'ari, di kalangan Mu'tazilah dan sebagainya, banyak menukil yakni tafsiran takwilan istiwa dengan istaula. Kenapa mereka mentakwil? Ya karena tadi mereka lari, ingin lari dari mensifati Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan makhluk, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi misalnya summastawa ilal arsy misalnya, atau Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa misalnya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah berada istiwa di atas arsy-Nya. Kalau tadi kalau bersemayam, kalau terjemahnya bersemayam, itu mir, itu ada apa, lebih dekat kepada makna bahasa yang tadi kita sebutkan itu tidak. Walaupun bukan itu terjemah aslinya. Itu tidak, kalau kita terjemah apa namanya istiwa dengan bersemayam, bukan terjemah aslinya, tapi lebih dekat daripada makna bahasa. Tapi kalau menerjemahkan dengan menguasai, menguasai berarti jauh, jauh, jauh dari segi makna bahasa. Baik, supaya paham lagi, kalau kita terjemah istiwa dengan bersemayam, bukan terjemah aslinya, bukan maknanya, bukan ahli bahasa yang betul-betul merangkum maknanya, bukan, tapi lebih dekat kepada maknanya. Karena kalau kita sebut bersemayam di atas arsy, bersemayam di atas arsy, kenapa kita tidak sebut misalnya bersemayam ini yakni terjemah yang betul-betul maksudnya ahli bahasa 100% merangkum? Tidak. Karena bersemayam ini belum tentu, kata-kata bersemayam belum tentu di atas, belum tentu berada di atas, betul tidak? Suatu kita sebutkan bersemayam ini bukan terjemah yang 100% yakni merangkum makna istiwa itu, tapi dia lebih dekat, tapi dia lebih dekat. Karena tidak semua yang bersemayam berada di atas. Kita bisa di bawah sekarang pun bersemayam juga namanya, itu tidak, tapi tidak di atas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bersemayam, kenapa bersemayam itu lebih dekat? Karena bersemayam di atas ars, kita sudah paham ars itu di atas. Betul tidak? Berarti bersemayam itu di atas ars. Ars itu yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas. Maka bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas ars itu di atas. Sebab itulah bersemayam ini kita sebutkan lebih dekat dari segi makna bahasa, dari sisi terjemah. Tapi kalau kita terjemah dengan istilah yakni menguasai, menguasai, yang bagi mereka orang-orang yang mentakwil itu lebih jauh dari menyerupakan Allah, lebih jauh dari menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menyebutkan bersemayam berarti nampak betul kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau menguasai, kata-kata menguasai ini biasanya apa? Biasanya ada kekuasaan, ada kekuatan, gitu. Jadi ada keperkasaan, gitu. Jadi macamlah sifat menguasai ini, apa namanya, sifat yang sempurna, gitu. Tapi kalau disiap, ditengok dari segi bahasa, tidaklah dikuasai, tidaklah disebut atau dikatakan menguasai, tidaklah disebut menguasai kecuali sebelumnya ada penguasa sebelumnya, atau benda itu kosong sebelumnya akhirnya dikuasai. Paham tidak? Sebab itu dia, mereka mengatakan ada bait syair, ada syair mengatakan qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Bishr, ini seorang pemimpin, Bishr menguasai Irak tanpa pedang dan tanpa darah dialirkan. Dan ini tanpa itu semua, Bishr menguasai Irak. Ah, ini mereka berdalil dengan syair semacam ini. Nah, disebut di sini istawa. Istawa Bishr alal Irak. Bishr atau Bishr menguasai Irak tanpa pedang dan tanpa mengalirkan darah. Yakni menguasai di sini, maka patutlah kita yakni memaknakan istiwa dengan istaula, karena sifat menguasai ini lebih sifat yang yakni gagah, sifat yang kuat, menunjukkan sifat yang sempurna gitu. Tapi ketahuilah ini makna sangat jauh. Ini makna sangat jauh dari sisi bahasa dan dari sisi makna. Taib. Menguasai, taib, belum tentu tinggi. Kemudian juga menguasai tadi kita sebutkan tidaklah disebut menguasai kecuali sebelumnya ada penguasa sebelumnya. Sebelumnya ada penguasa sebelumnya. Misalnya yang namanya Irak ini sudah banyak penguasa-penguasa sebelumnya. Maka datang si Bishr, datang Bishr mengalahkan maksudnya pemimpin apa sebelumnya sehingga dia kuasai. Dalam hal ini tidak begitu dengan Arsh. Dengan Arsh tidak ada yang sebelumnya memiliki Arsh. Tidak ada yang menguasai sebelumnya Arsh. Begitu. Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sengaja Arsh itu untuk Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya istiwa di atasnya. Sekehendak Allah istiwa di atasnya. Maka terjemahan menguasai, baik, ini sangat jauh dari segi bahasa dan sangat jauh juga dari segi makna istilah. Adapun terjemahan dengan yakni bersemayam, maka lebih dekat kepada makna bahasa dan juga lebih dekat kepada makna istilah. Bukan berarti 100% yakni merangkum semua makna istiwa. Sebab itu tadi kita sebutkan makna istiwa yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Ayolah, rahimahumullah. Ini yang disebut oleh para ulama yang berkaitan dengan istiwa. Kemudian juga istiwa ini dan disebutkan nanti oleh penulis, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan istiwa, dan semuanya muqayyad dengan ala. Semuanya muqayyad, terikat dengan huruf ala. Contoh Qoha ayat 5. Surah Qoha ayat 5. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ala. Di situ muqayyad dengan ala, 'alal 'arsy istawa. Kemudian surah Al-Furqan ayat 59. Al-Furqan ayat 59. Al-Furqan ayat 59 di situ disebut Alladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya dalam 6 hari, kemudian istawa 'alal 'arsy. Di situ muqayyad dengan ala juga. Terus yang ketiga, As-Sajdah ayat 4. As-Sajdah ayat 4. Yang kelima, Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid ayat 4. Yang keberapa tuh? Yang kelima, tadi yang keempat, deh. Yang kelima ayat Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54. Dan kita ulangi dari awal, tadi mungkin Al-Akhwat tidak dengar. Yang pertama Thaha ayat 5, yang kedua Al-Furqan ayat 59, yang ketiga As-Sajdah ayat 4, yang keempat Al-Hadid ayat 4, yang kelima Al-A'raf ayat 54, yang keenam Yunus ayat 3, surah Yunus ayat ketiga, dan yang terakhir yang ketujuh Ar-Ra'du ayat 2. Ar-Ra'du ayat 2. Ini semua adalah 7 ayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Istiwa di atas arsy-Nya dan seluruhnya muqayyad dengan ala. Seluruhnya muqayyad, terikat dengan huruf jar ala, dan dah kita sebutkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ijma ahli bahasa, sepakat ahli bahasa bahasa Arab bahwasanya apabila istiwa itu muqayyad dengan huruf ala, maka maknanya adalah tinggi, maknanya adalah tinggi. Baik. Kita bacakan apa yang disebut oleh penulis di sini. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni rahimahullah, Allah Ta'ala istiwa di atas ars, di atas langit. Ashabul hadis meyakini dan mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas langitnya yang ketujuh, di atas arsnya, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Yunus yang artinya, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, dan kemudian Dia istiwa di atas ars. Dia mengatur seluruh urusan. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izinnya. Surat Yunus ayat 3. Baik, di situ disebut alal arsh, muqayyad dengan huruf ala, maknanya tinggi, istiwa di situ maknanya tinggi. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'du yang artinya, Allah yang telah mengangkat langit-langit tanpa tiang yang kalian menyaksikannya, kemudian Dia istiwa di atas ars. Naam, thumma istawa ala alal arsh, tinggi juga. Dan firman-Nya dalam surat Al-Furqan yang artinya, kemudian Ar-Rahman istawa di atas ars, maka tanyalah tentang Dia Allah kepada yang bisa mengabarkan Muhammad. Al-Furqan ayat 59. Istiwa di atas ars juga maknanya tinggi. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah yang artinya, kemudian Dia istiwa di atas ars. As-Sajdah ayat 4. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian Dia istiwa di atas ars. As-Sajdah ayat 4. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, hanya kepada-Nya naik kalimat yang baik. Al-Fatir ayat 10. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, Dia mengatur seluruh urusan dari langit ke bumi dan kemudian urusan itu naik kepada-Nya. As-Sajdah ayat 5. Baik, ini ayat-ayat tidak berkaitan dengan istiwa, tapi berkaitan dengan tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu penulis menukilkan ayat ini. Jadi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas langit, tinggi di atas langit. Nah, jadi sekarang ini misalnya di surah Fatir ayat 10, As-Sajdah ayat 5, kemudian apa nih? Ayat-ayat yang lain, Taib Al-Mulk ayat 16. Ini semua tidak berkaitan langsung dengan istiwa, tapi menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa Dia tidak membuat kalian ditelan bumi? Al-Mulk ayat 16. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang Fir'aun yang terlaknat, bahwa Dia berkata kepada Hamam yang artinya, buatkanlah untukku bangunan yang tinggi agar aku bisa mencapai pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku bisa melihat kepada sembahannya Musa. Sesungguhnya aku menyangka Musa berdusta. Al-Ghafir ayat 36-37. Sesungguhnya Fir'aun mengucapkan hal tersebut karena ia mendengar Musa alaihissalam menyebutkan bahwa Rabb-nya di atas langit. Tidaklah engkau melihat kepada firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya saya menyangka Musa berdusta. Al-Ghafir ayat 37, yaitu pada perkataan Musa bahwa di langit ada sembahan. Ulama umat dan para imam dari kalangan salaf rahimahumullah tidak berselisih bahwa Allah di atas arsnya dan arsnya di atas langit. Mereka menetapkan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan beriman dengannya. Mereka membenarkan perkara yang telah dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka menetapkan secara mutlak perkara yang telah ditetapkannya secara mutlak, bahwa Allah Ta'ala istiwa di atas ars. Mereka memperlakukan sesuai zahirnya, dan mereka mengembalikan ilmunya kepada Allah dan mengatakan, kami mengimaninya, Al-Quran, semuanya dari sisi Rabb kami. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Surat Ali Imran ayat 7. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan tentang perihal orang-orang yang kokoh ilmunya, bahwa mereka mengatakan hal yang demikian. Dan Allah Ta'ala merindui mereka dengan ucapan tersebut dan memuji mereka karenanya. Baik. Jadi al-ikhwah, al-akhwat, al-karimat, a'azakumullah jami'an, bahwa sini adalah ayat-ayat yang dinukilkan oleh penulis berkaitan dengan istiwanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekaligus yang berkaitan dengan ulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkaitan dengan ulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni sifat tinggi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkaitan dengan ini, tadi kita sebutkan penulis juga menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tingginya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena istiwa, sifat istiwa dengan sifat ulu ini tidak boleh dipisahkan, yakni tidak boleh diingkari satu, tidak boleh ditetapkan satu. Jadi semuanya mesti harus ditetapkan. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya sifat istiwa ini adalah sifat yang lebih khusus. Kemudian sifat ulu bersifat lebih umum. Dan juga kita sebutkan bahwasanya terjemah daripada istiwa yang diterjemahkan bersemayam ini tidak, yakni merangkum seluruh makna istiwa. Sebab itu kita tengok tadi, yakni terjemah-terjemah di sini tidak, dia memakai bersemayam. Untuk apa? Untuk menjauhi syubhat-syubhat yang ada. Jadi kita sebut saja istiwa. Kalau ditanya apa makna istiwa, tinggi, tinggi di atas arsnya. Dan kalau nanti kita sebutkan bersemayam, nanti lain-lain pula dia artikan. Baik. Ayul ikhwah, ayul akhawat, rahmukumullah jami'an. Jadi berkaitan dengan perbedaan sifat ulu dan sifat istiwa, sifat ulu, sifat istiwa. Sebab kalau sudah berbicara istiwa, mesti ulu. Baik, mesti ulu. Karena istiwa maknanya ulu. Terus perbedaannya adalah, tadi sudah kita sebutkan perbedaannya sedikit. Perbedaan yang lain seperti yang disebutkan misalnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tadi kita sebutkan sifat istiwa adalah sifat fi'liyah, sifat ulu adalah sifat dzatiyah. Kemudian selanjutnya sifat istiwa ditetapkan oleh naql, dan sifat ulu ditetapkan oleh naql dan akal. Jadi sifat istiwa ditetapkan oleh naql, yakni apa? Nas Al-Quran dan Sunnah. Nas. Jadi karena ada nas, maka kita pun iman, dah khalas. Baik. Kemudian sifat ulu ditetapkan oleh naql, nas Al-Quran dan Sunnah, juga ditetapkan oleh akal yang sehat, fitrah yang selamat, yakni yang selamat dari syubhat-syubhat yang ada. Taib, istiwa kenapa disebut dia ditetapkan oleh naql saja, yakni Al-Quran dan Sunnah? Karena kalau kita pikir-pikir, tapi karena kalau kita pikir-pikir istiwanya Allah Subhanahu Wa Taala, nanti dia tak nyambung dengan akal kita, tak nyambung, dan nanti ujung-ujungnya akan menyerupakan Allah sehingga lari kepada takwil-takwil yang ada. Jadi istawa alal arsh, bersemayam di atas arsh, misalnya kalau terjemah bersemayam atau istiwa di atas arsh, bagaimana istiwanya? Nah, dah mula. Setelah itu dah cukup, dia kita cukupkan dengan naql, yakni Al-Quran dan Sunnah, khalas beriman. Tapi kalau ulu, dia ditetapkan oleh naql, ditetapkan juga oleh akal. Naql dah banyak sekali. Sampai bismi rabbikal a'la. Itu semua ayat-ayat berkaitan dengan ulu Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan ulu Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan nas yang ada mencakup tiga hal. Ulu zat, ulu secara zat, ulu secara sya'an kedudukan, ulu secara al-qahr, yakni kekuasaan al-qahr. Jadi ulu Allah Subhanahu wa taala ini ada tiga macam. Ada ulu secara zat Allah Subhanahu wa taala memang tinggi di atas langit, di atas arsnya, di atas langit. Habis itu ulul secara sya'an, kedudukan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukan Allah, lebih kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qahr, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi kekuasaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ulul Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh naql. Kemudian ulul Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan ditetapkan oleh akal. Karena kita sebutkan sumber pengambilan dalil, sumber dalil, sumber pengambilan dalil di samping Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' juga akal. Akal juga sebagai sumber dalil. Akal juga sebagai sumber dalil, diakui sebagai sumber dalil. Cuma dia tidaklah sekuat nakal, yakni Sunnah dan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebagai penguat, yakni boleh sebagai dalil. Terus kenapa ulul Allah Subhanahu wa taala ditetapkan juga oleh akal? Karena bagi mereka yang berakal sehat tidaklah mungkin mengatakan Allah berada di bawah. Nah, sebab itulah orang-orang yang menyelisihi daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia juga secara tidak langsung telah menyelisihi akal sehatnya. Yakni dengan itu bahasa halus. Bahasa kasarnya apa? Majnun. Bahasa kasarnya majnun, halus juga majnun, karena bahasa Arab konon Arab itu apa, orang gila lah gitu. Jadi itu kasar dah itu. Kenapa? Karena menyelisih akalnya kalau dia sebut misalnya Allah di mana-mana. Gitu fitrahnya, akalnya yang sehat, jiwanya yang sehat, kalau memang betul-betul akalnya sehat pasti tidak akan menyebutkan Allah di mana-mana. Atau misalnya menyebutkan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah misalnya, seperti tadi kita sebutkan. Itu kalau akalnya sehat. Sebab itu ketika akalnya sehat, orang-orang itu ketika akalnya sehat, kembali misalnya tidak kerasukan misalnya. Ini kalau lagi kerasukan, akalnya hilang misalnya. Jadi sebab mereka katakan Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tapi kalau udah hilang, udah dirupiah lah. Kalau ini udah dirupiah, waktu dia berdoa pasti diangkat tangan ke atas. Gitu. Jadi ini udah tak halal lah, jin-jinnya udah hilang. Jadi kalau dia berdoa mesti di atas. Itu tidak. Ini menunjukkan apa? Fitrah akalnya lagi sehat. Gitu. Menunjuk ke atas misalnya Allah baik ini tunjuk jangan ajari, atau intinya isyarat dia ke atas. Yang Maha Kuasa gitu di atas. Habis itu kalau di mana Allah di mana-mana. Ini udah lain lah, akalnya lain. Jadi sedang kerasukan. Sebab itulah kalau kita tengok misalnya dalil-dalil yang ada yang menunjukkan akal sehat ini memang mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang ada, hadis misalnya hamba perempuan, hamba saya perempuan yang dites oleh Rasulullah SAW, Allah di mana, terus karena akalnya sehat langsung menyebutkan Allah di atas langit gitu. Terus misalnya Zainab misalnya istri Rasulullah SAW, binti Jahash misalnya, dia berbangga karena apa? Karena dia menyebutkan Allah yakni mengagungkan aku dengan Nabi Muhammad SAW di atas langit yang ketujuh. Katanya. Maknanya apa? Ini juga menunjukkan bahwasanya akalnya sehat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawinkan dan menakdirkan dia yakni menikah dengan Rasulullah SAW, dan Allah sedang berada di atas yakni langit yang ketujuh, langit. Ini semua sekali lagi ayat ikhwan disebut oleh para ulama perbedaannya. Yakni kalau istiwa itu memang ditetapkan oleh nas, naql. Karena kalau kita pikir-pikir tak nyambung. Tapi kalau ulu tinggi itu ditetapkan oleh naql dan juga ditetapkan oleh akal, tapi akal yang sehat yang belum kerasukan. Terus selanjutnya di antara perbedaannya adalah yang kalau istiwa disebutkan para ulama tadi dah kita sebutkan. Istiwa itu khusus, kenapa disebut tinggi Allah Subhanahu wa taala khusus pada istiwa? Karena khusus pada arsy. Dia sedang tinggi secara zat di atas arsy. Baik. Tapi kalau dah sebut ulu, maka keumumannya umum di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Itu maksudnya. Jadi ulu Allah, tingginya Allah pada sifat ulu itu menyeluruh, baik yang arsy, baik yang langit, semua Allah Subhanahu wa taala secara zat tinggi di seluruh makhluknya. Tapi kalau dah istiwa, tinggi Allah Subhanahu wa taala nisbi, yakni terbatas pada tinggi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas arsy. Nah, tetap Allah Subhanahu wa taala walaupun di atas arsy, tinggi di atas arsy, tetap ingat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu. Baik, sifat ulu. Jadi ingat dua sifat ini, istiwa dengan arsy, istiwa dengan ulu, ini sama-sama makna tinggi, tapi perbedaannya tadi sudah kita sebutkan antara istiwa dengan ulu. Jadi kalau ditanya apa itu istiwa, tinggi, apa perbedaannya dengan ulu, tadi kita sudah sebutkan. Terus para ulama, ayyul ikhwah, ayyul akhwat, rahimakumullah jami'an, masalah ini sudah lama dibahas oleh para ulama. Sebab itu kita jumpai dan disebutkan oleh ulama-ulama kita kitab-kitab yang membahas tentang ini. Contoh misalnya kitab Ibnu Abi Syaibah. Kitab Ibnu Abi Syaibah yang berjudul Kitabul Arsy. Al-Arsy, nama kitabnya Al-Arsy. Nah, ini juga membahas tentang arsy. Beliau meninggal tahun 297. Sudah lama sekali. Beliau sudah tulis kitab Al-Arsy yang membahas tentang arsy-Nya Allah, membahas tentang istiwa tingginya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah yakni firqah-firqah, kelompok-kelompok yang datang ini jauh sebelum Ibnu Abi Syaibah. Yakni apa? Yang terpengaruh dengan kelompok-kelompok kecil. Terus selanjutnya disebut oleh para ulama kitabnya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi meninggal tahun 620 Hijriah. Kitabnya berjudul Itsbat Sifatul Ulu. Itsbat Sifatul Ulu, menetapkan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dah lama sekali, 620 Hijriah. Kemudian baru datang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tahun meninggal tahun 728 Hijriah. Pada kitabnya Al-Arsy. Pada kitabnya apa nih? Kitabnya, kitab, nama kitab beliau kitab Al-Arsyiyah. Kitab Al-Arsyiyah, judul kitabnya Al-Arsyiyah. Di situ beliau menjawab juga istiwa arsy. Beliau bahas di situ yang berkaitan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan jawaban daripada soalan. Jadi beliau ditanya oleh orang apa pendapat beliau tentang arsy, apa pendapat beliau tentang arsy, baru setelah itu beliau menulis kitab Al-Arsyiyah. Terus datang selanjutnya Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi meninggal tahun 748 Hijriah. Beliau menulis dua kitab. Yang satu judulnya Al-Ulu, yang satu judulnya Al-Arsy. Yang satu judulnya Al-Ulu, yang satu judulnya Al-Arsy. Jadi kalau dah Al-Ulu jelas bahasanya Al-Arsy juga tadi, istiwa di atas arsy. Jadi ulama-ulama terdahulu dah membahas tentang arsy, membahas tentang Al-Ulu. Sebab itulah kalau ada orang-orang yang menyimpang, yang ini dianjurkan untuk membaca kitab-kitab yang tadi. Kalau tidak percaya kitab-kitab yang ditulis sekarang, mungkin dia bilang kalau kitab sekarang kalau sebut Utsaimin bin Baz misalnya, atau Albani, atau apa gitu, yang lain-lain, yang atau Wahabi, apa Syekh Muhammad Abdul Wahab misalnya, oh mungkin baru-baru misalnya. Tapi tengok tadi dah, silakan ini semua dicetak, dah ada cetakannya. Nah, kalau misalnya susah untuk mencetak, cari saja di Google, type kitabnya, download di situ. Kalau kurang duit misalnya ini. Nah, ini yang disebut oleh para ulama, ayolah akhwat al-karimat, rahmukumullah jami'an. Dan insyaallah ta'ala nukilan-nukilan yang disebutkan oleh penulis dalam kitab kita ini kita akan bacakan, kita akan bahas bismillah ta'ala pada pertemuan depan insyaallah ta'ala. Soalan apakah ada dari segi bahasa, apakah ada perbedaan antara istiwa Allah sesuatu dengan Allah sesuatu. Dari segi bahasa tidak ada. Sebab itu Ibnu Qayyim tadi kita cuman bahada bi ijma'i ahli lughah, dan ini atas kesepakatan ahli bahasa. Kalau sudah disebut istiwa ala sesuatu, baik di atas ars atau batas mana-mana, makna tinggi. Maknanya tinggi. Maknanya apa? Benda atau pada waktu dia istiwa, dia tinggi. Kalau dah dia muqayyad dengan ala. Jadi misalnya menyebutkan kita lah, kita contoh dalam bahasa misalnya, istawa fulanun ala arsyihi. Istawa fulanun ala arsyihi. Fulan istiwa di atas arsnya. Ini kita tidak sebut Allah, tapi fulan. Berarti arsnya fulan ini berada di atas yang tinggi. Gitu. Berada di atas yang tinggi. Atau misalnya sebut istawa fulan ila arsyihi. Tidak kita sebut ala. Tidak kita sebut ala. Berarti dia pergi menuju ke arsnya yang tinggi. Menuju arsnya yang tinggi. Apalagi muqayyad yang mana lagi? Jadi seluruh yakni kata-kata istiwa plus ala itu menunjukkan tinggi, baik yang arsy maupun yang ini. Misalnya istawa ala ghurfatihi, misalnya fulan istawa ala ghurfatihi. Fulan istiwa di atas ghurfahnya, di atas biliknya. Berarti maknanya di sini biliknya itu tinggi, tempatnya di situ tinggi dia. Dia istiwa di atas tempat yang tinggi, yakni bilik yang tinggi, tidak di bilik tingkat satu. Jadi kalau misalnya dia bersemayam misalnya di bilik tingkat satu, tidak disebut istawa ala, karena bilik tingkat satu. Nah kalau dia misalnya tingkat 3, 4, 5 misalnya situ, baru disebut fulanun istawa ala ghurfatihi. Kenapa? Karena sepakatan ahli bahasa tadi kita sebutkan istawa plus ala, maka menunjukkan ketinggian. Sebab itulah Allah menyebutkan sumastawa alal arsh, ar-Rahman alal arsh istawa. Dalam 7 ayat tadi semuanya istawa plus ala, yang menunjukkan bahwasanya maknanya adalah tinggi. Dan kalau dimaknakan dengan menguasai, maka sudah menyelisihi bahasa dan juga menyelisihi istilah, dan juga boleh menyelisihi akal. Yang memang tadi yang bergabung dengan waw yang bermakna dengan, bisa dikasih contoh yang lain masih kurang jelas. Jadi tadi kita sebutkan muqayyad istawa ini, ada yang muqayyad istawa, ada yang muqayyad dengan ila, ada yang muqayyad dengan ala, ada yang muqayyad dengan waw. Betul tak? Ila ala dah faham. Sekarang waw misalnya. Jadi contoh tadi kita sebutkan istawal ma'u wal khashabah. Istawa al ma'u wal khashabah. Ma, air, itu istiwa dengan khashabah, dengan kayu. Contoh misalnya, ini artinya apa nih? Air dan kayu sama. Sama-sama di tempat yang tinggi atau gimana? Tidak, sebab ini tidak disebut ala. Sebab itu ini istawa plus di tengah plusnya. Itu plusnya muqayyad. Situ kita sebut muqayyad itu berpengaruh pada makna. Pengaruh pada makna. Jadi misalnya kalau kita sebutkan kita sebut istawa kursiyun, istawal kursi, istawal kursi wa apa ini misalnya? Sarirun misalnya. Istawal kursi wal sarir. Istawal kursi was sarir. Istawal kursi was sarir misalnya. Kursi dan sarir, tempat tidur, itu istiwa sama. Sama dalam bidang apa? Mungkin sama untuk tempat duduk misalnya. Atau sama mungkin di sama-sama dari kayu misalnya. Kalau tadi misalnya istawal ma'u wal khashabah. Air dan kayu sama. Mungkin sama dalam ringannya mungkin, atau dalam persamaan-persamaan yang lain boleh dimasukkan di situ. Sebab itu kalau disebut misalnya misalnya lah, kalau disebut misalnya Ar-Rahman apa wa arsistawa misalnya, misalnya tidak disebut Allah, berarti dia maknanya sama, persamaan, berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan arsnya. Jadi hurufnya itu plusnya muqayyad, taqyid ikatannya itu berpengaruh pada makna. Sebab itulah disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, ada yang muqayyad yang terikat dengan jenis-jenis tiga tadi, ada yang mutlak, ada yang umum. Nah, itu dari segi makna bahasa. Sebab itu bahasa ini, bahasa Arab luas. Bahasa Arab itu sangat sangat luas, dan dalam bab ini berkaitan erat dengan ikatannya, yakni plusnya itu. Kalau plusnya dengan ilah lain maknanya, kalau plusnya dengan ala lain maknanya, kalau plusnya dengan waw itu pun lain maknanya. Maka kalau kita bahas masuk dalam bab istawa alal arsh, istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsh, semuanya itu plusnya taqyidnya dengan ala, dan itu maknanya tinggi, sepakatan ahli bahasa. Nah, ini yang dengan waw ini tidak untuk dimaksudkan kepada Allah. Tidak, tidak. Nah, ini pengertian dari segi bahasa. Sebab itu kalau ditengok di sini ada tidak pengertian bahasa maknanya istawla, menguasai. Tidak ada. Tidak ada. Istawa lain, istawla lain. Memang dia mirip-mirip hurufnya. Tapi istawla lebih banyak hurufnya. Paham tidak? Istawla lebih banyak huruf istawa dengan istawla. Mirip-mirip, tapi istawla lebih banyak dia punya huruf. Sedang bahasa Arab menyebutkan bahwasanya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Tambahan huruf menunjukkan tambahan makna. Jadi istawa ini apa lebih sedikit hurufnya daripada istaula. Sebab itulah Ibnu Qayyim di sini tidak menyebutkan istaula bermakna ala, istawa bermakna istaula, yakni istiwa bermakna menguasai. Tidak ada disebut Ibnu Qayyim di sini. Kenapa? Karena itu jauh dari segi bahasa. Dari segi bahasa lain, dari segi bahasa jauh. Karena dari segi bahasa istaula ya istaula, macam itu. Tak perlu ada muqayyad, tidak perlu ada yakni mutlak, dan itu istaula istaula gitu. Dan istaula istaula mesti ada plus alanya, mesti ada plus alanya. Istaula alal kursi sama dengan jalasa, jalasa alal kursi kan mesti ada alanya di situ. Tak mungkin disebut jalasa al kursi, itu tidak. Jalasa fulanun alal kursi. Jadi fulan duduk di atas kursi. Ala itu memang mesti ada di situ. Kalau disebut jalasa fulanun kursi misalnya, tak sesuai. Sama dengan istaula juga. Istaula mesti ada alanya. Istaula alal iraq misalnya. Dia telah menguasai atas iraq di situ. Maka karena ada alanya plus ada istaula di situ, mirip-mirip huruf dengan istiwa, jadi mereka palingkan maknanya kepada yang itu. Nyambung soalnya. Tapi sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Ibnu Taimiyah wafat tahun berapa? Itu udah lama ya, sudah. Apa ya? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berapa tahun? 700 berapa tuh? 28. Nah, 28. Yang sering dibicarakan saya pikir belum lama gitu, ternyata udah. Oh, udah lama. Udah. Itu Ibnu Syaibah itu berapa tuh? 200 berapa tuh? 200 lebih lama lagi. Sebab nih apa namanya? Bab-bab sifat kemudian yang ada di negeri kita, yakni Allah di mana-mana, itu sudah semua dah dibahas juga.